أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا Dari Abu Hurairah anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, ini bahasa kiasannya, artinya berhubungan biologis, baik itu di tempat tidur atau di tempat lain, selama itu bukan tempat yang diharamkan, gitu kan. Tentu ada tempat yang tidak boleh ya, seperti WC misalnya, gitu kan. Itu tidak dibolehkan berhubungan biologis karena tidak bisa berzikir kepada Allah, sementara sebelum biologis dianjurkan untuk ya untuk membaca doa, dan WC yang tidak boleh, tetapi kamar mandi dibolehkan. Kamar mandi secara umum dibolehkan. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata dalam hadis Bukhari, kalau beliau pernah ya di dalam satu bak mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penghalang selembar kain pun kecuali air-air yang ada. Jadi kalau di bak mandi itu tidak ada masalah, tapi kalau berhubungan biologis di klosetnya itu yang tidak boleh. Karena di kloset secara mutlak tidak boleh zikrullah. Sementara sebelum berhubungan biologis itu memang harus baca doa. Ya, sudah bagaimana kita jelaskan di hadis 1050. Kalau seandainya seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, bahasa kiasan yang artinya ke hubungan biologis, tapi ia menolak untuk datang, lalu sang suami marah sepanjang malam, maka para malaikat melaknatnya, sang istri, hingga datang pagi. Hadis muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut Bukhari, menurut riwayat Imam Muslim, yang ada di langit, maksudnya Allah murka padanya hingga suaminya memaafkannya. Hadis ini memiliki banyak sekali hukum syar'i. Yang pertama adalah suami istri, terutama dalam masalah istri di sini khususnya, harus selalu mendahulukan kebutuhan biologis suaminya. Hal mendasar, sebagaimana ada hal mendasar yang dibutuhkan oleh wanita. Hal yang mendasar tadi sudah saya sebutkan, perhatian, kebutuhan pokok yang dibutuhkan, apa yang dia butuh untuk dibelanja, baik makanan, baik pakaian, apalah perabot rumah, itu semua hal-hal yang mendasar. Sementara laki-laki hal yang mendasar itu adalah biologis. Memang begitu. Maka di sini seorang istri harus peka menangkap masalah tersebut. Jadi jangan heran kalau misalnya ibu melayani dengan bagus. Sampai pernah ada yang WhatsApp ke saya mengatakan, Ustaz, bagaimana saya harus membahasakan ke suami saya kalau dia minta terus berhubungan biologis, gitu kan. Jadi saya sudah berapa kali melayani, tetap saja dia minta. Loh, saya membahasakan, mestinya ibu mengatakan alhamdulillah karena suaminya melampiaskan ke ibu, gitu kan. Ini bahasanya ya. Sebentar, jangan bawa perasaan. Hah? Ya. Ibu bayangin 10-20 kali wajar lah. Kalau orang 2-3 kali enggak, itu kan wajar. Kalau ibu bayangkan ini sepian puluh kali, wajar ibu mengatakan itu tidak normal. Tapi kalau suaminya masih mau melakukan hubungan biologis dan sama dia, membahasakan ke dia, dia pun masih punya kemampuan, bukan orang sakit, masih normal. Permasalahannya apa? Gitu kan? Karena syaitan ini masuk ke dalam jiwa manusia, ke semua pintu, apa saja. Misal, kita punya pintu berbuat dosa, syaitan masuk di situ. Kalau tidak bisa, kita suka ibadah, maka di ibadah itu kalau bisa ditinggalkan, itu target utama syaitan. Kalau tidak, mengurangi kadar pahalanya, gitu kan. Mengundari kadar kehusyuan misalnya, mengurangi kadar sedekah, kuantitas uang yang akan dikeluarkan, ragu dalam mengerjakan, dan seterusnya. Sama halnya dalam hal-hal yang seperti ini. Ini saya bicara globalnya ya. Saya bicara tentang global hukum. Kalau ada nanti yang berbeda, maka itu sesuatu yang dikecualikan. Karena ini kita bicara globalnya. Seperti itu kurang lebih gambaran globalnya. Baik, hadis ini menjelaskan tentang kepekaan seorang wanita untuk ya melayani kebutuhan biologis suaminya. Ini poin pertama dulu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan ketaatan padanya dengan pelayanan itu. Jadi di sini maksudnya adalah ibadahnya. Digantungkan ibadahnya dengan pelayanan tadi. Karena kita lihat banyak hadis yang lain, wanita manapun yang memang yang menjaga 5 waktu sholatnya, menjaga puasa Ramadannya, kemudian melayani suaminya, mentaati pada hal yang ma'ruf, maka kalau dia meninggal dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau, gitu kan. Sementara laki-laki untuk masuk ke surga yang ke-8 itu butuh mati syahid, menjadi nabi-nabi ke atau orang para syuhada, cuma 4 golongan ya. Orang-orang yang siddiq, yang jujur, dan juga orang yang saleh. Yang terbuka ini sebenarnya ada 3 poin. Nabi sudah enggak mungkin, tertutup bagi laki-laki sekarang karena sudah enggak ada nabi. Kalau orang-orang yang syuhada ini harus masuk ke medan perang, mati syahid, berperang melawan musuh, mungkin banyak luka di tubuhnya dan segalanya. Ini tidak semudah yang dibayangkan. Siddiq, orang yang mendapatkan julukan ini dari sahabat cuma 1 orang, Abu Bakar. Tidak semudah itu juga mendapatkannya. Tinggal 1 ini orang saleh. Orang saleh ini tiap malam sholat malam, tiap hari selalu puasa kalau hari puasanya, enggak pernah ketinggalan ibadah-ibadah sunnah atau wajib. Jadi memang tidak semudah itu. Laki-laki harus memilih jalan dari 4 ini dan cuma 3 yang terbuka untuk dapat surga Firdaus. Tapi wanita berbeda. Melayani suami salah satunya udah cukup, dia boleh tunjuk saya mau pintu ke-8, tingkat yang ke-100. Enggak butuh mati syahid, enggak butuh ibadah-ibadah sunnah, ya. Dia pokoknya kerjain cuma 5 waktu sholatnya, puasa Ramadannya, enggak disebutin sunnah-sunnahnya nih. Enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah, enggak ada puasa sunnah, dan dia melayani suaminya sudah cukup membuat dia masuk dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Jadi di sini kepekaan Allah, kepekaan seorang wanita yang memahami apa yang Allah inginkan, bukan si suami inginkan. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan karakter-karakternya yang sudah panjang lebar kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Yang kedua yang diambil daripada hadis ini adalah bagaimana malaikat bisa terlibat di dalam kehidupan manusia. Sebagaimana di sini dikatakan malaikat melaknatnya. Malaikat melaknat, laknat artinya memohon kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Dan di sini wanita yang kena laknat di sini adalah wanita yang tidak punya uzur, enggak ada uzurnya. Kalau sakit, ya kan? Kemudian atau mungkin suaminya itu jahat, ada masalah penyakit kejiwaan, ya. Ada laki-laki mungkin yang suka mukul, kasar sehingga membuat istrinya menjauh. Ini uzur syar'i semua. Dia punya hak untuk tidak melayani suaminya di sini. Kalau setiap kali mendekat pasti suaminya kasar, pasti suaminya mukul. Mungkin ada orang yang punya penyakit jiwa, kejiwaan berbahaya. Maka ini kalau dianya sakit atau suaminya sakit, ini udzur syar'i. Enggak kena laknat. Atau dalam kondisi capek sekali, gitu kan. Ada suami mungkin baru datang safar, suaminya, istrinya tidur, baru tidur setengah jam dan ngantuk, enggak bisa melayanin memang. Maka di sini suaminya yang harus paham, ini enggak masuk dalam hadis ini. Yang masuk ini perempuan enggak ada uzur sama sekali. Hanya sekedar mungkin dia dengar dari temannya, karena ini saya terima dari istri saya dan juga beberapa muslimat yang menyampaikan. Seringkali kalau pada ngumpul perempuan-perempuan ini ngomongnya, jangan terlalu berlebihan sama suami, nanti kesannya gitu kan, kita ini tunduklah, apalah. Padahal sebenarnya ini pemahaman yang salah. Saya sampai nasihatin istri saya itu keliru. Kalau ada pemahaman yang disebarkan di tengah-tengah wanita muslimah, misal mengatakan kalau kita terlalu loyal, terlalu royal, semua ini ya, loyal dan royal kepada suami, terlalu menggebu-gebu menunjukkan kebutuhan, malah nanti suaminya enggak hormatin. Ini pemahaman yang salah. Karena laki-laki itu makin ditunjukkan kebutuhan padanya, dia makin respon sayang. Jangan dibalik. Kalau laki-laki, kalau perempuan salah, ya, jangan terlalu banyak tunjukkan perhatian pada suami, gitu. Karena ini nanti jadi masalah buat dia. Dia merasa terlalu terganggu karakternya. Apalagi kalau jam kerja, apalagi pada saat ada tamu dan seterusnya. Ini memang dia akan lebih banyak fokus menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kalau perempuan, saya yakin kalau lagi insya Allah dia pun lagi sibuk, lagi tidur sama teman-temannya, ditelepon sama suaminya, orang merasa, oh iya, suami saya telepon. Bahkan teman-temannya mungkin bilang, oh suami kamu perhatian ya, dan seterusnya, gitu kan. Ini bisa terjadi. Kalau laki-laki tidak tuh. Kalau bunyi telepon HP, nama istrinya, temannya bilang apa kira-kira? Hah? Oh ini nih istri kamu itu, wah tunduk sama istri. Begitu kalau laki-laki tuh. Kalau perempuan lain, tadi ibu ditelepon, wah suami kamu perhatian ya, beda. Pemandangannya beda, penilaiannya beda. Jadi memang begitu karakternya, itu sudah umum, ya sudah umum semuanya begitu. Kecuali yang lepas memang, saya bilang tadi ada orang-orang yang terkecuali. Yang kecuali ini memang jarang, tapi ini umumnya kita berbicara masalah itu. Nah di sini melaknat yang dimaksud adalah terangkatnya berkah. Misal ada perempuan tidak ada udzur sama sekali, hanya karena terpengaruh dengan perkataan temannya. Yang paling sering berpengaruh subhanallah, itu kalau seandainya habis kumpul sama teman-temannya dan perempuan ini gak punya prinsip. Makanya saya bilang, ibu-ibu harus belajar punya prinsip. Saya tanamkan dalam istri saya pembangunan prinsip itu bertahun-tahun, baru bisa terbangun. Jadi awal-awal itu, pokoknya kalau sudah kumpul sama siapa saja, baik keluarga saya, keluarganya dia, pokoknya sudah duduk malam pasti sudah lain, ngeyel ngomongnya. Sudah kemana-mana. Itu begini ya, itu begini ya, itu begini ya. Menghayal masuk rumah tangga orang lain, gitu kan. Udah saya sudah tahu, oh ini pasti kemana-mana nih. Sebentar. Rumah kita yang ini, ya. Saya suami kamu, kamu istri saya. Di sini ada peraturannya. Itu rumah orang, peraturannya lain. Saya suka tembok warna ini, dia suka tembok warna itu. Jangan disamain, gitu. Jadi saya bahasakan, itu harus di-cut. Karena kalau tidak, banyak sekali ibu-ibu begitu. Bahkan ada yang sampai minta cerai, ada yang minta ribut sama suaminya karena dengar cerita temannya tentang suaminya. Baru dibeliin jam lah, baru dibeliin mobil lah, baru di inilah, macam-macam, mau diajak keluar negeri lah, gitu kan. Itu baru saja ada satu, pernah jemaah pengajian ketemu sama istri saya ngomong masalah suaminya mau ajak keluar negeri. Istri saya enggak masuk ke rumah bicara sama saya. Ini kapan Kak kita keluar negeri? Kamu dengar dari mana lagi luar negeri itu? Hah? Saya udah tahu dengar dari mana. Oh, anu itu ibu ini cerita begini. Itu suami dia tugas di sana. Tugas saya di Jakarta. Kamu ikut di mobil aja di pengajian enggak apa-apa, cukup. Kan? Sama aja gitu kan. Kan beda kesan ya. Ini pesawat ke Amerika. Pesawat umroh dengan mobil dari Condet ke Kelapa Gading sama aja. Cuma ini kan kesannya keren gitu kan. Sama aja duduk di pesawat malah capek gitu. Intinya kan ngobrol, intinya kasih sayang, kan perhatian, intinya kan itu. Coba kita lihat globalnya, jangan lihat substansialnya, itu akan lebih tenang. Nah saya waktu didik istri saya bentuk prinsip, Bu, penting. Sampai saya pernah bahasakan, ingat, kalau ibu diajak sama temannya ibu makan di satu restoran terkenal dengan nasi gorengnya. Oke baik, kita makan nasi gorengnya rame-rame, ayo. Pas tiba sana dibuka menu ada mie goreng. Ibu tiba-tiba ingin mie goreng. Apa yang dilakukan? Tetap makan nasi goreng atau pilih mie goreng? Pilih mie goreng. Walaupun teman-teman kita bilang, enak loh nasi gorengnya. Gak apa-apa. Nanti saya incipin punya kamu. Gak apa-apa. Itu prinsip namanya. Jadi kita tidak mudah goyah. Orang yang tidak punya prinsip, ya udah makan ini, makan juga. Walaupun dia tidak suka. Ini nanti ini bermula dari hal yang kecil seperti itu sampai pada hal-hal yang besar tuh. Ada orang subhanallah gak bisa lihat temannya beli sepatu, harus beli sepatu. Ada beli baju, harus beli baju. Karena terpengaruh. Ini gak punya prinsip. Iya kalau suaminya seperti suami yang itu. Punya kemampuan atau apa gitu kan. Ini bermasalah sekali gitu. Sekarang alhamdulillah istrinya sudah bisa jawab. Kalau ada teman-temannya datang. Kok rumah kamu begini ya? Oh iya alhamdulillah suami saya mampunya itu dan saya bersyukur. Sudah bisa jawab. Kalau dulu enggak gitu kan. Tiba-tiba langsung mau beli chat, tiba-tiba langsung mau ini, tiba-tiba mau langsung itu. Ini tiba-tiba ngambil langkah-langkah yang aneh-aneh hanya dengar itu. Saya bilang kalau semua apa yang disampaikan ke telinga kamu, kamu dengar, maka kamu pindahin rumahnya orang ke sini. Itu jadi masalah nanti gak bisa. Gitu kan? Pola hidupnya lain, karakternya lain, orangnya lain, gak bisa disamain. Kan itu. Jadi mestinya kita harus paham nih. Jadi satu waktu kalau datang ke rumahnya Ibu Dina, jangan jadi patokan rumah Ibu Dina. Kan itu. Oh rumahnya Ibu Dina begini besar, mau ikut juga semua? Gak bisa. Kesian suaminya gitu kan. Banyak, kalau survei lapangan membuktikan, itu terlalu banyak laki-laki. Maaf, ini surveinya secara umum. Jangan bayangkan dirinya ibu. Surveinya itu laki-laki yang berbuat kejahatan-kejahatan, korupsi, kan itu, mencuri. Di belakangnya istrinya. Di belakang itu perempuan. Yang nuntut akhirnya si suami lakukan. Gitu kan? Karena tiap hari rongrong kupingnya nih. Oh ini begini tuh. Dia diam, tapi dia berpikir, apa ini jalan keluar buat ini orang diam nih gitu kan. Lah iya. Itu ibu kalau lagi ngomong itu suaminya kalau diam itu lagi berpikir, apa ya jalan keluarnya? Gitu. Supaya selesai. Nah, dia pulang ke rumah, dia mau tenang, dia mau ngobrol gitu kan. Tapi kalau ada keluhan, maka dia berpikir jalan keluarnya. Kalau orang yang tidak punya iman berbuat yang salah udah, pasti berbuat yang salah. Demi kepuasan akhirnya beli mobil, akhirnya ini, akhirnya itu, paksain di luar kapasitas dia. Jadi harus dasar, harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip. Prinsip ini adalah menentukan apa yang terbaik menurut kita pribadi asal tidak melanggar agama, gitu kan? Dan tolok ukurnya rumah tangga adalah saya dengan suami. Bukan suami orang lain, bukan rumah tangga orang lain, bukan mobil orang lain. Inilah saya dan ini keadaan saya. Harus bisa menerima masalah itu. Nah, kebanyakan ya di sini dalam hadis dikatakan kalau ada wanita yang dia tidak punya udzur syar'i, umumnya kata ulama hadis terpengaruh dengan lingkungan sehingga dia tidak mau melayani suaminya, tidak ada udzur syar'i ya. Tadi saya sudah sebutkan kalau dia sakit, suaminya sakit, dia capek sekali, itu lain. Situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i maka malaikat melaknatnya, artinya mendoakan agar berkah hidupnya diangkat. Begini contohnya. Berkah hidup itu, kalau ibu lagi ngambek sama suami gara-gara minta beli jam gak dibeliin, ini misal contoh, gak usah dibayangin jam apa segala, ini kemana-mana kalau ibu-ibu ini. Kalau pas kebetulan contohnya kena langsung dibayangin, baik, kemudian ibu ngambek, ibu cuma ngambek iseng menunjukin kalau saya harus dibeliin, lalu ibu pindah kamar sebelah, kira-kira kemudian ranjangnya bagus, AC-nya bagus, bisa tidur gak? Kenapa enggak bisa tidur? Itu yang dimaksud di sini dilaknat. Maksudnya diangkat berkah hidupnya. Jadi usus untuk malam itu makan, tidur, enggak bisa. Enggak ada berkahnya. Ini tidak ada berkah. Padahal sebenarnya pada saat dia lagi tidak masalah sama suaminya, tidur di sebelah suaminya nyaman-nyaman saja. Yang dimaksud dilaknat di sini diangkat berkah hidup pada waktu-waktu dia sedang kena murkah itu. Saya kasih contoh tadi misalnya ketidaknyamanan, tidak bisa tidur, gelisah, gitu kan. Itu padahal kalau dia minta maaf, itu selesai pada saat itu. Dan ini variabel hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain, ini sampai pagi maksudnya umumnya kata ulama hadis, biasanya syaitan itu kalau menggoda seseorang, sebenarnya godaannya itu ada ujungnya, Bu, ya, ada ujungnya. Jadi kalau ada lawan jenis lagi lewat, kita lagi digoda untuk berhubungan sama orang itu. Pada saat itu dia berusaha menggoda, tapi kalau kita cut, dibentengin, tidak kita terima, ya, tawaran-tawaran tersebut akan lewat. Kita lewat misalnya punya aktivitas lain, itu kita sudah kita lupain otomatis. Tapi ini maksudnya adalah ada batas di mana syaitan bisa menggoda. Maka syaitan ya, tahu waktu yang paling tepat sebenarnya untuk berkumpul suami istri di malam hari. Makanya syaitan akan berusaha kalau ibu lagi ngambek sama suami semalam suntuk tidak berbicara sampai pagi, dalam hadis dikatakan sampai pagi karena syaitan menggodanya sampai pagi. Pagi sudah jelas ada aktivitas baru lagi. Ingat saran saya pribadi, kalau ada masalah apapun jangan dinginapkan, usahakan diselesaikan, dikelirkan, dan yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Jangan misalnya ibu sudah suaminya ada buat salah kekeliruan, misalnya terlambat, telat, apalah yang sifatnya bukan pelanggaran agama, lalu sudah minta maaf. Kemudian sengaja masih mau jual mahal. Enggak mau ngobrol, sudahlah biarin. Berharap supaya dia lebih merayu lagi. Hati-hati. Laki-laki itu kalau sudah sekali merayu, terima. Karena rayuan kedua sudah lain. Kalau awal nadanya dia itu masih nyaman, rayuan yang kedua sudah mulai dengan hardikan, rayuan ketiga sudah dengan marah, berbahaya. Ini itu. Beda ibu, perempuan berbeda. Ibu mungkin kalau rayu sekali suaminya belum kena nih, rayuan apa lagi ya? Yang kedua yang lebih hebat, gitu kan? Mungkin yang lebih lembut. Kalau laki-laki berbeda. Makanya ibu harus paham karakternya. Kalau laki-laki sudah mulai mendekati, sudah mulai minta maaf, rangkul segera. Karena itu memang karakternya begitu. Dia nggak bisa dua kali, tiga kali nggak bisa, susah. Kalau laki-laki. Gitu kan? Jadi mesti difahamin karakter. Saya sudah bilang dari awal bab kita, memahami karakter pasangan berpengaruh besar. Berpengaruh besar dalam memecahkan banyak masalah. Karena kadang-kadang masalah kecil dalam rumah tangga itu sudah cukup memicu keributan. Ingat, iblis selalu target tiap hari rumah tangga muslim. bagaimana merusaknya, bagaimana bercerai. Permasalahan kecil sudah cukup tidak ngobrol 3 hari, sudah cukup ini, sudah cukup enggak masak, sudah cukup enggak layanin, itu luar biasa, gitu kan. Maka harus hati-hati dengan masalah ini. Dan sekali lagi fahamin karakter tadi. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasanya yang di langit, maksudnya Allah, murka padanya. Kenapa Allah murka dengan wanita yang menolak tanpa udzur syar'i di sini? Karena memang Allah yang suruh dia begitu ya. Jadi bukan karena si suami, tapi karena Allah yang menyuruh dia. Fahamin ini Bu ya. Kita bangun sholat malam itu bukan karena kebetulan tidak bisa tidur, bukan karena kebetulan kaget, enggak. Memang saya tahu ini Tuhan saya perintahin. Kita ngantuk, begadang, enggak begadang, tetap bangun, gitu kan. Akan ada motivasi karena tahu ini ada pahalanya, ini Tuhan saya yang perintahkan. Melayanin suami, kan itu, memenuhi kebutuhan istri dalam rumah tangga, mendidik anak sampai mereka besar, sampai mereka menikah dan berhasil, itu semua karena perintah Allah. Enggak ada kejenuhan kalau perintah Allah. Kenapa orang kalau pergi haji, capek haji itu. Panaslah, susahlah, tinggal di kemah, jalan, jumroh, debu dan seterusnya gitu kan. Tapi subhanallah tidak ada orang pulang haji ditanya mau haji lagi enggak, dia bilang enggak. Kecuali ini lain, saya bilang ada pengecualian, bicara global. Umumnya orang bilang mau haji lagi enggak? Mau. Kenapa dia mau? Karena dia niatnya awal ibadah. Jadi semua pantangannya jadi ringan. Walaupun panas, walaupun haus, mau lagi. Kenapa seperti itu? Karena ibadah. Lain kalau dihubungkan dengan Allah, semua luar biasa berbeda. Ingat, iman kepada Allah ini Bu, membuat orang yang pelit menjadi dermawan, membuat orang yang penakut menjadi berani, membuat orang yang miskin jadi kaya, ya, membuat orang yang biasa menjadi terkenal. Itu luar biasa keimanan kepada Allah, diangkat sama Allah derajatnya. Maka harus fahamin poin ini. Ingat, kehidupan dunia punya batas. Kita diberikan tugas masing-masing. Jalankan tugas itu, kita akan dapat hasil maksimal di sana. Masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah orang tua, ada batasnya itu. Sampai ajal saja kan. Orang tua kita baktiin, anak kita didik, suami dilayanin, istri dipenuhi kebutuhannya. Ini hanya pada batas tertentu. Dan dari situ Allah jadikan maksimal kita dapat pahala. Nanti terus diangkat derajatnya di surga hanya dengan masalah itu. Nah, jadi fahamin, dunia ini hanya sebentar gitu. Hanya sebentar kita laluin dan ujung-ujungnya insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi jadikan semua karena Allah. Jadi maksud dalam lafaz Imam Muslim di sini, yang di langit akan murka padanya, pada si wanita tadi, si istri, karena yang perintah dia untuk itu Allah. Jadi bukan lagi hubungannya dia sama suaminya, bukan lagi si suami, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya pernah bahasakan, jadikan suami, istri, anak, orang tua, semua variabel keluarga ini, ya, orang-orang ini, itu sebagai boneka-boneka yang Allah titipkan. Ini istri kamu ya, didik dia, berikan dia nafkah, makan, minum, pakaian rumah. Kata Allah, kalau suami itu jeli, karena saya akan kasih pahala. Suami yang begini tidak pernah jenuh. Tidak pernah jenuh. Mau suaminya, mau istrinya layanin, mau enggak, lagi salah, tugas saya. Gitu. Sama dengan istri, suami saya ini Allah titip, ini suami kamu ya. Ini orangnya, seperti ini bentuk fisiknya, layanin dia. Penuhi kebutuhannya, ini, karena saya akan kasih kamu pahala surga nanti. Allah yang balas langsung. Jadi memang sebenarnya kita ini dalam rumah tangga Bu, seperti pegawai di satu perusahaan. Pemilik perusahaannya Allah. Kita ini sama suami digaji nih, Allah kasih gaji. Layanin ambil air, layanin masak, layanin baju, biolog, pahala semua, gaji semua itu. Cuma kita kan tidak pantas kalau saya bilang dikasih duit, gitu. Pahala tidak bisa dinilai dengan uang, gitu kan, luar biasa. Satu pahala bisa seperti gunung Uhud besarnya, gitu. Kita nggak bisa tahu, gitu kan. Jadi Allah kasih itu semua, pelayanan apapun, sekecil apapun. Apa kata Nabi SAW kepada laki-laki? Semua yang kau nafkahkan di jalan Allah ada pahalanya, sampai sepotong daging yang kau taruh di mulut istrimu, semua ada pahalanya. Gitu kan? Dalam hadis lain dikatakan, fi kulli kabidin ratabatin ajr, di setiap denyut kehidupan ada pahala, semuanya berpahala. Anak-anak, kita gak pernah milih anak-anak itu, lahir sudah begitu, mau cacat, mau sehat, mau seperti apa paras wajahnya, postur tubuhnya, ya ini anak kamu. Tugas kamu didik dia. didik dia, besarkan, gitu kan. Sampai dia berhasil, kamu akan panen pahalanya. Dan itu semua kata Allah, urus dia karena saya. Kita juga bakti dengan orang tua seperti itu. Orang yang rewel ngurus orang tuanya, tidak mau ngurus, karena dia berpikir masih sifatnya secara standar manusiawi saja. Ini waktu kecil saya gak diurus sama ibu saya dibuang. Misal, ada sering orang-orang bertanya begitu. Ada beberapa ummahat kita yang bertanya, Ustaz, saya waktu kecil ini tidak pernah diurus oleh ibu saya. Ibu saya lepasin saya, hidupnya bebas, dan seterusnya saya diurus oleh tante saya. Sekarang ibu saya sudah tua, apakah saya harus tetap berbakti? Coba, kalau secara manusiawi, untuk apa saya berbakti? Walaupun dia lahirkan saya, kalau dia tidak urus, gak dikasih ASI, gak diurus dari kecil, gak didikan, ini tantenya yang berkorban. Tapi hukum agama berbeda. Ibumu tetap, ibumu gak bisa. Harus kamu bakti. Kamu bakti, jangan jahatnya orang tua dibalas dengan durhakanya anak. Dia masuk neraka, kita masuk neraka. Gak boleh. Jangan kesalahan dibalas dengan kesalahan. Gak boleh. Ada orang pasangannya selingkuh. Saya juga selingkuh deh. Loh, dia dihukum, kita dihukum, ngapain? Untuk apa? Kalau kita merasa itu pelanggaran agama, ingat, pelanggaran agama sudah cukup jadi udzur untuk berpisah. Kalau kita rasa mau terima, maafin, silakan. Kalau kita rasa tidak cocok, kita bisa mengajukan, sambil minta kepada Allah digantikan yang lebih baik. Itu hak kita, gitu kan? Itu boleh saja. Jadi kita harus faham poin-poin seperti ini supaya memang rumah tangganya itu berada di rel kereta yang benar. Jadi hadis ini, saya bilang tadi di awal pertemuan, zahirnya kelihatannya seperti sedang menekan wanita, dilaknat, gitu kan. Padahal sebenarnya ini kata ulama kasih sayang Allah kepada wanita. Karena kalau dia memenuhi kebutuhan biologis si suami kalau diajak, bagi suami itu kalau biologisnya sudah dipenuhi, apa saja yang dibahasakan bisa diterima sama dia. Mudah untuk diterima. Saya bilang kemarin, justru kalau biologisnya tidak terpenuhi, dia lagi mau, dia lagi ingin, ibu lagi nolak, tidak ada udzur syar'i, beda kalau mungkin sakit segala tadi saya bilang. Itu yang jadi di pikiran dia larinya ke emosi. Kan itu. Jadi Allah alam, umumnya saya tidak bicara khususnya, laki-laki kalau suka marah itu biologisnya belum terpenuhi. Umumnya, gitu kan. Karena memang itu lari kepada kejiwaan dia, terganggu. Karena itu nomor satu, itu yang diambil daripada hadis ini. Beda tadi perempuan saya bilang perhatian, gitu kan. Kebutuhan dasar, gitu. Ibu-ibu kalau pas lagi pengen beli baju, mau pengen beli baju ini pak, ya udah ayo kita ke pasar, udah langsung dibeliin. Senang gak? Iya. Kalau laki-laki gak gitu. Gak gitu. Ini ibu beliin baju nih, ini saya beliin baju kos tadi. Oh iya, makasih. Udah. Bagi dia biasa saja itu baju, celana, sabuk, dompet. Iya. Sebab dia ya tahu dia bisa beli. Kan gitu. Tapi kalau biologis dia gak bisa. Harus dia dari istrinya. Maka beda. Memenuhi kebutuhan dasar itu akan memudahkan segala macam urusan. Seperti pin pertama lah ya. Ya, itu panel listrik yang pertama dipencet semuanya bisa nyala, gitu kan. Bagi perempuan perhatian dan memenuhi kebutuhan dasarnya, bagi laki-laki biologis lebih penting biologis daripada makan. Biar ibu enggak masak tapi laini diranjang itu enggak apa-apa, bisa disuruh beli nasi bungkus sama dia. Lain, gitu kan. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا